cintaku menyintamu. Biarlah hujan mengganti air mataku. Tak ingin aku menangis karena janganlah cinta hanya di bibir saja. Bukan sekali engkau sakitkan hati. Tak ingin aku menangis untuk dikasih. Jangan pikir ku bersedih-sedih, aku senang, oi. Hari-hari ku bernyanyi-nyanyi, aku senang, oi. Biarlah hujan pengganti air mata. Jangan pikirku bersedih-sedih, aku senang.